kota timah, tujuh duren lambang kota. Sungguh banyak pantai yang indah, Batu Rakit salah satu. Tanjung Kalian ada di Mentok, laut terindah pasir berputih. Kalau ikak dah degini ngok, rugilah ikak kalau dah singgah. Arsipelago Bangka Barat Mentok, sudah terkenal ke luar negeri. Bedak belacan dan juga calok, jadi lauk khas tradisi. Bangka Barat kaya bahasa, dari Tempilang sampai ke Juku, banyak adat juga budaya, mayoritas sungguh Melayu. Seribu kue dari Bangka Barat, ada lomba berpakat gasing, batu balai tempat bersantai, ada wisata gunung menumbi. Lestarikan warisan budaya dulu. Sayang sayang, seribu kali sayang, negeri sajiran tak lagi setasong. Tak sempat.